Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. فَقَدْ قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfa al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah taala. Ma'asyiral ikhwah, kita sudah selesai sebelumnya dari alamat-alamat isim, fi'il dan juga harf. Dan dari alamat-alamat isim, Al-Mu'allif menyebutkan ada empat. Yang pertama adalah Al-Khaf atau Al-Jar. Yang kedua adalah At-Tanwin. Yang ketiga Dukhulul Alif Wal-Lam. Dan yang keempat Dukhul Harfil Jar. Kemudian alamat fi'il juga disebutkan empat. Ada Qad, ada Sin, ada Asin, Saufa, dan Ta'ut Ta'nis As-Sakinah. Qad masuk pada fi'il madi, ya, memiliki salah satu dari dua makna. Apakah mana tahqiq atau mana takrib. Dan kalau qad masuk pada fi'il mudhari, menunjukkan salah satu dari dua makna. Apakah taklil atau taksir. Kemudian, sin masuk pada fi'il mudhari saja, menunjukkan makna tanfis, yaitu al-mustaqbal, al-qarib. Kemudian, saufa masuk kepada fi'il mudhari' juga, dan menunjukkan makna at-taswif, atau mustaqbal, al-ba'id. Kemudian, ta'ut ta'nis as-sakinah masuk hanya kepada fi'il madi, ya, yaitu berada pada akhir fi'il madi, yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah al-mu'annas. Adapun alamat fi'il amr, kita sebutkan fi'il amr, alamatnya ada dua dan harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Ya, ini perlu diingatkan juga. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari, itu cukup salah satu dari alamat yang ada. Tapi kalau fi'il amr, harus ada dua-duanya. Yang pertama, dilalatuhu ala talab. Dan yang kedua, ya, qabuluhu ya al-mukhatabah, ya, al-mu'annasah. Kemudian, alamatul harf, alamat dari harf adalah adamu al-alamah. Tidak adanya alamat, yaitu adamu alamati al-isim wala alamati al-harf, al-fi'il. Tidak adanya alamat isim pada satu kalimat, juga tidak ada alamat fi'ilnya, maka ini adalah harf. Ya, kalau dia tidak bisa menerima alamat isim dan tidak bisa menerima alamat fi'il, maka dia adalah harfun. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk pada pembahasan yang baru, berarti yaitu tentang al-i'rab. Babul i'rab wal bina. bab al-i'rab wal bina. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul i'rab al-i'rabu huwa taghyiru أواخري الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. الإعراب adalah تغيير, perubahan pada akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata, ya, dikarenakan, ya, perubahan ini terjadi dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, pada kata tersebut, baik perubahan yang terjadi secara lafadz ataupun secara takdir, ya. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala, al-i'rab wal-bina huma asasu ilmin nahu. Kata beliau, al-i'rab, ini harus kita, wal-bina huma asasu ilmin nahu. Al-i'rab wal bina' huma asasu ilmin nahwu. I'rab dan bina ini kedua-duanya adalah asas, pondasi dari ilmu nahwu. Kenapa ada demikian? Id 'alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimah. Karena hukum, ya, dari akhir setiap kalimat kembali atau berporos kepada al-bina wal-i'rab. Ya. Jadi kalau kita kembalikan pada pengertian ilmu nahwu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Ilmun bi usulin mustanbatah min kalamil Arab yu'rafu biha ahwalu wa awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Adalah ilmu, ya, ilmu yang berkaitan dengan pokok, yaitu ilmu pokok, ilmu wasilah, mustanbatah, yang diambil dari kalamnya Arab. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Ya, yang diketahui dengan ilmu di sini adalah keadaan dari akhir-akhir dari kalimat secara i'rab atau bina. Maka ilmu nahwu adalah, ya, ringkasnya ilmu yang mempelajari i'rab dan bina. Karena apa? Karena i'rab sendiri maknanya taghyir, ya, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat-kalimat. Ya, maka sangat penting sekali untuk memahami i'rab, perkara i'rab. Karena intinya sekarang kita bicara i'rab dari sekarang sampai selesai kita kita bicara tentang al-i'rab wal bina. Baik. Dan harus kita memahami i'rab untuk bisa memahami sampai kita dikatakan sebagai orang yang memahami ilmu nahwu. Ya. Karena kalau tidak memahami i'rab, ya berarti dia tidak memahami inti dari ilmu nahwu. Baik. Qala wal musannif rahimahullah dzakara al-i'rab wa lam yadhkur al-bina. Dan al-musannif rahimahullah beliau tidak, yaitu al-imam Ibnu al-Ajurrum rahimahullah, beliau tidak menyebutkan al-bina, pembahasan al-bina, hanya menyebutkan i'rab saja. Wa nahnu bi'aunillahi sanadkuruhu ba'dal i'rab, dan kami, ya, kita akan menyebutkannya dengan pertolongan dari Allah, ya, setelah pembahasan al-i'rab. Qala fa amal i'rabu fa huwa bi kasril hamzah. Sekarang pengertiannya al-i'rab. Lugatan wa ya'ti lugatan lima'anin katsirah minha al-izhar. Wal bayan taqulu a'rabtu amma fi nafsi amma fi nafsi idza azhar tahu wabayan tahu. I'rab secara bahasa maknanya mengandung makna banyak. Ya, di antaranya ilhar, menampakkan, dan menjelaskan. A'rabtu amma fi nafsi, aku tampakkan dan aku jelaskan apa yang ada dalam diriku. Ya. Kemudian wa minha secara lugah yang pertama, yang kedua at-tahsin. A'rabtu syai'a. Iz ai ahsan hassantuhu. Hassantuhu. Istilahan kama dzakarahu al-musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Jadi secara istilah apa yang disebutkan oleh Ibn Ajurum itu jelas, ya. Sekarang kita bahas satu persatu dari pengertiannya. Taghyir ahwali taib. Wal muradu bi taghyiri awakhiril kalimi taghyiru ahwali awakhiriha la taghyiru al akhir nafsihi fa innahu la yataghayyar. Sekarang taghyir Kita bahas mengenai pengertiannya. Taghyir awakhiril kalimi. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah taghyir ahwal akhiriha. Taghyir ahwal akhiriha. La taghyirul akhir nafsihu. Contohnya, misal, ya, jaa Zaidun, waraaitu Zaidan, wa marartu Bizaidin. Ini contoh paling gampang untuk i'rab. Ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bizaidin. Mana yang terjadi perubahan? Taghyirnya di sini Zaidun menjadi Zaidan. Menjadi Zaidin. Ini perubahannya. Yang berubah keadaan akhirnya. Yang berubah keadaan akhirnya. Ya. Tapi akhirnya dari Z apa? Huruf dal tidak berubah. Huruf dalnya tidak. Z tetap tersusun dari azai, alia, dan dal. Ya. Zaidun, tapi yang berubah adalah keadaan huruf akhir, yaitu dal di sini. Dari tanwin menjadi kas, dari marfu atau domah menjadi fathah dan menjadi kasroh di sini. Nah, sekarang kita membahas yang dibahas dalam ilmu nahwu, kenapa dan apa dan bagaimana bagaimana kok bisa perubahan? Perubahan yang terjadi dari un an menjadi in, un menjadi an menjadi in. Ya. Kapan dia jadi un, kapan an, kapan in? Ya, itu yang kita bahas. Apa maknanya kalau un, apa maknanya kalau an, apa maknanya kalau in? Ini yang dibahas. Ya, ilmu nahu bahas ini saja, un an in ditambah ya sukun. Baik. Ini taghyirnya demikian. Ya, wa ma'na taghyir ahwali awakhiriha tahawwuluha. Ya, kata beliau, makna taghyir perubahan keadaan akhir dari kalimat-kalimat kata-kata yaitu tahawwuluha, perubahan ya minar rafa' masalan ila nasbi wa minan nasbi ila jar. Ya, ini dari rafa', ya ini rafa', ini dia alamatnya dhammah, jaa zaidun, dari zaidun, dari rafa' menjadi mansub ya nasab, jadi zaidan fathah, menjadi jar ya zaidin. Nah, ini perubahannya gitu. Kenapa kok bisa berubah? Ya, pertanyaannya, kenapa kok bisa berubah? Ya, jawabannya, sebab, ya, sebabnya, sebab, hadza taghyir, ikhtilafu wa huwa ikhtilafu Al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Ya. Karena perbedaan al-awamil ad-dakhilati 'alaiha. Perhatikan ya, kita buat contoh lagi di sini. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Apa yang masuk pada Zaidun? Ya, amilnya adalah ja'a. Amilnya adalah ra'aitu. Amilnya adalah alba yang ada pada bi Zaidin. Ja'a Zaidun, yang masuk kepada Zaidun adalah ja'a. Ya, ja'a yang masuk kepada Zaidun adalah ja'a. Ra'aitu Zaidan, yang masuk padanya adalah ra'aitu, aku melihat. Ja'a datang. Marartu bi Zaidin, yang masuk kepada Zaidin adalah alba, huruf ba sebelum Zaidin. Ya, terjadi perbedaan amil di sini. Amil itu apa? Adalah ya hal yang masuk kepada kalimat ya yang berkonsekuensi menyebabkan kalimat itu mengalami i'rab. Ya, apakah dia marfu, mansub, atau majrur, atau majzum. Ya. Ada penyebabnya. Penyebabnya masuk amil. Akibat amilnya ini, dia menjadi marfu. Ja'a Zaidun. Ya, ra'aitu Zaidan. Taib. Min amilin yaktadir rafa. Ya, sababu hadat taghir. Sebab terjadi perubahan ini adalah karena perbedaan amil yang masuk. Amil yang masuk yang pertama adalah ja'a. Ya, min amilin yaktadir rafa. Pertama dari amil yang menyebabkan dia marfu. Ya, di dhammah. Ja'a Zaidun. Ja'a masuk kepada Zaid. Menyebabkan Zaid menjadi marfu. Ja'a Zaidun. Alamat rafa'nya dhammah. Ya, ditandai dengan dhammah. Ja'a Zaidun. Karena masuk ja'a. Ini ja'a sebagai amilnya. Sekarang kalau kita ganti ja'anya menjadi ra'aitu, sudah bukan ra'aitu Zaidun lagi. Ya, sudah bukan ra'aitu Zaidun. Berbeda dia menjadi ra'aitu Zaidan. Ya. Apa yang menyebabkan berubah? Berubahnya amil. Ya, karena ra'aitu ya menuntut adanya man maf'ul, nanti kita akan pelajari maf'ulun bih. Ya, menjadi ra'aitu Zaidan. Kalau kita ganti ra'aitu dengan marartu, ya menjadi marartu bi Zaidin. Ya, marartu bi Zaidin. Nah, ketika berubah amilnya, apa itu amil? Yaitu yang masuk ke suatu kalimat dan menyebabkan terjadinya perubahan pada kalimat tersebut. Ya, maka dia akan menyesuaikan dengan amil yang masuk. Ya, kalimat akan menyesuaikan dengan amil yang masuk. Ini namanya al-i'rab. Min amilin yaktadi rafa ila amilin yaktadi nasab ila amilin yaktadi al-jar. Ya. Ka Zaid misalnya, seperti contohnya Zaid masalah. Kata beliau, contohnya seperti Zaid. Fa innahu qabla dukhulil awal min ismun mauqufun laysa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairuh. Ya. Wala ghairah. Sebelum masuk amil, maka dia adalah isim mauquf. Ya. Kita katakan Z gitu saja, enggak Zaidun, enggak Zaidan, enggak Zaidin. Kita katakan Z. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu, kalau masuk kepadanya amil yang menyebabkan marfu'nya, ya, yaqtadi raf'ahu kana marfu'an. Kalau masuk amil yang menyebabkan dia marfu, ya dia menjadi marfu. Contohnya masuk padanya ja'a, sebagaimana contoh kita. Ja'a Zaidun. Ya. Ketika masuk ja'a, tadinya Zaid menjadi Zaidun. Tidak Zaidan, tidak Zaidin. Kenapa? Karena ja'a menuntut, ya, Zaidun menjadi marfu. Menjadi dhammah. Ya. Fa Zaidun fa'ilun marfu, karena Zaid adalah fa'il, dia marfu. Bija'a. Fa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-rafa ila an-nasab. Nah, sekarang setelah ja'a Zaidun, ja'anya kita ganti. Masuk kepadanya amil akhar, amil yang lain yang menyebabkan dia mansub. Maka ketika itu taghayyara, berubah keadaan Zaid dari rafa yang tadinya Zaidun ila nasab menjadi Zaidan. Nahu ra'aitu Zaidan, ja'a Zaidun. Kita ganti ja'anya menjadi ra'aitu, ya, maka yang tadinya ja'a Zaidun sudah bukan ra'aitu Zaidun lagi. Kalau diganti dengan ra'aitu menjadi ra'aitu Zaidan. Karena ra'aitu, ya, menuntut Zaid, ya, sebagai maf'ulnya. Fa Zaidan maf'ulun bih mansubun bi ra'aitu, maka Zaidan adalah maf'ulun bih mansub, ya, karena masuknya ra'aitu. Nah, sekarang ra'aitu Zaidan sudah berubah dari ja'a Zaidun, ja'anya kita ganti dengan ra'aitu, maka Zaidun menjadi Zaidan. Nah, sekarang ra'aitunya kita ganti, fa in dakhala alaihi amilun akhar, kalau masuk padanya amil yang lain, yaqtadi jarrahu, yang menyebabkan dia majrur. Taghayyara halu akhirih min an-nasbi ila al-jar, maka keadaannya berubah lagi dari mansub menjadi majrur. Ra'aitu kita buang, kita ganti marartu bi, ya, maka menjadi marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Ya, fa Zaidun majrurun bil ba, maka Zaid di sini majrur karena kemasukan huruf ba, dan ba sebagaimana kita jelaskan termasuk huruf jar atau huruf khafat. Ya. Fa anta tara, engkau melihat ana akhir zaid. Ya, sekarang engkau yang kau lihat akhir zaid. Mana yang akhir dari zaid? Ya. Wa huwa dal lam yataghayyar. Akhir dari zaid di dal Zaidun, dal, ya, di sini ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Z-nya tetap, dalnya tetap akhir, walaupun dia akhir, dia tetap. Karena bukan itu yang berubah, bukan hurufnya yang berubah. Ya, lamnya tagoyar, dalnya tidak tagoyar, tidak berubah. Wa inna mataghayyara, yang berubah apa? Keadaan dalnya. Halu akhirihi, keadaan dalnya yang berubah. Ya, yang tadinya dia didomahkan ja'a Zaidun minar rafa ila nasab ila jar, menjadi Zaidan menjadi Zaidin. Ya. Nah, perubahan inilah yang disebut fa hadza taghyir huwal i'rab. Perubahan inilah dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin. Inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Wa hadhihi al-harakatu salasu al-mawjudah fi akhiri zaid hiya alamatun alaihi. Ya. Ini adalah alamatnya. Tiga harakat yang ada pada zaid ini, Zaidun, dhammah Zaidan, fathah Zaidin, ya, kasrah, ini adalah alamat. Alamat yang menunjukkan terjadinya i'rab. Alamat yang menunjukkan terjadinya i'rab. Ya. Ini yang terjadi di fi'il, di isim. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari'. Nah, sekarang i'rab yang terjadi pada fi'il mudhari'. Ya. I'rab fi al-fi'li al-mudhari'. Apa contohnya? Di sini contohnya yang pertama adalah yazhabu Zaidun. Ya. Yang kedua, lan yazhaba Zaidun. Yang ketiga, lam yazhaba yadhhab Zaidun. Ya. Yadhhabu Zaidun, lan yadhhaba Zaidun, lam yadhhab Zaidun. Sebelum kita perhatikan fi'ilnya, karena kita perhatikan fi'ilnya. Yadhhabu menjadi yadhhaba menjadi yadhhab. Perhatikan Zaidunnya. Pada tiga contoh ini, yadhhabu Zaidun, lan yadhhaba Zaidun, lam yadhhab Zaidun, Zaidunnya tetap tidak mengalami i'rab. Tidak mengalami perubahan un an in. Kenapa demikian? Karena amilnya tetap, amilnya sama yadhhab. Ya, aminnya sama, yadhab. Di sini yadhab, yadhab, yadhab. Ketika aminnya sama, dia tetap Zaidun, Zaidun, Zaidun. Ya, dan sekarang fokus kita bukan pada Zaidun. Zaidun sudah tadi di atas. Fokus kita adalah kepada yadhabu. Ya. Fokus kita adalah yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Ya. Yadhhabu. Sekarang yadhhabu kenapa yadhhabu? Ya, sini dia marfu alamat jidhammah wa mithlu fil mudhari' nahwu yadhhabu Zaidun. Fa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an amil yaqtadi nasbahu au amil yaqtadi jazmahu. Ya, amilnya mana amilnya? Amil yang menyebabkan yadhhabu menjadi marfu, ya. Karena tajarruduhu an nasib wa jazim. Gampangnya demikian. Ya. Kenapa yadhhabu marfu? Karena tidak ada. Dia tajarrud. Tidak ada yang menasabkannya dan tidak ada yang menjazamkannya. Dia menjadi marfu. Ya. Ini disebut amil maknawi. Disebut amil maknawi. Karena dia tidak ada wujudnya. Hanya maknanya saja. Lan yadhhaba Zaidun. Yadhhaba. Apa amilnya? Lan. Yadhhab. Apa amilnya? Lam. Ya. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-rafa ila an-nasab. Yadhhabu tidak ada amil lafzi yang masuk darinya yang jawaban mansub atau majzum. Masuk padanya lan. Yang tadi dia yadhhabu berubah menjadi lan yadhhaba. Ya. Mas berubah menjadi lan yadhhaba. Baik. Fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Maka yadhhaba di sini fi'il mudhari' mansub, ya. Lannya diganti dengan lam. Fa indakhala wa indakhala amilun akhar yaqtadi jazmahu taghayyara halu akhirih. Maka ketika diganti dengan lam, ya, menjadi lam yadhhab. Ya. Rubah dia menjadi dari nasab menjadi jazm. Ya. Nahu lam yadhab Zaidun. Fayadhab fi'lun mudari'un majzumun bilam. Maka yadhab fi'il mudari'un majzumun bilam. Ya. Ini makna al-i'rab. Nah, pembahasan berikutnya adalah lafzan atau takdiran. Apa yang dimaksud dengan lafzan atau takdiran ini? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna. Subhanakurabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.